الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد خامسا الحال خامسا من باب المنصوبات من الأسماء yang kelima dari isim-isim mansub adalah al-hal. Qala al-musannif babul hal wa huwa al-ismu al-mansub al-mufassiru liman bahama min al-hay'at. Hal adalah isim mansub. Perhatikan, dia isim. Ya. Liman bahama min al-hay'at. Al-mufassir liman bahama minal hay'at. Dia itu isi mansub ya, yang dia mentafsirkan atau menjelaskan ya, yang hay'at, kondisi atau keadaan yang masih in bahama, yang masih belum jelas, yang masih samar ya. Nahu qaulika ja'a Zaidun raqiban. Contohnya ucapan Anda ja'a Zaidun raqiban. Didatangkan hal di situ raqiban, dia mufassir menjelaskan ya, dari kemubhaman hay'at. Kedatangan si Zaid. Ya, kedatangan si Zaid. Ja'a Zaidun, Zaid datang. Gimana kondisinya? Raqiban, dalam keadaan berkendara. Maka datangnya hal di sini mentafsirkan, menjelaskan dari kemubhaman hay'at, kondisi. Kondisi dari maji si Zaid. Rokibtul farosa musrojan. Saya menunggangi kuda yang gimana? Musrojan, yang berpelana. Kalau rokiban di sini sohibul halnya Zaid, al faros musrojan sohibul halnya adalah al faros. Ya. Nah, dari sini kita pahami bahwasanya sohibul hal itu adalah ma'rifah. Ya, sebagaimana nanti beliau terangkan di bait berikutnya, wala yakunu al-halu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Baik. Nah, hal tidaklah datang kecuali dia mesti dalam bentuk nakirah, tidaklah dia datang kecuali setelah sempurna kalam, karena ja'a Zaidun sudah sempurna kalam. Raqibtul farasa sudah sempurna kalam. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, dan sahibul hal mesti ma'rifah. Nah, kemudian laki itu Abdullah raqiban, dan saya menjumpai Abdullah dalam keadaan berkendara. Nah, ini bisa sahibul halnya bisa domir tu, domir fa'il tu, laki itu, bisa juga maf'ulnya Abdullah sahibul halnya. Bisa saya menjumpai Abdullah dalam keadaan saya berkendara, atau saya menjumpai Abdullah dalam keadaan si Abdullah berkendara. Wa ma asbaha dzalik. Dan yang semisalnya. Perhatikan di matan berikutnya, wala yakunu al-halu illa nakiratan. Hal mesti datang dalam bentuk nakirah. Raqiban, musrojan, ya, itu semuanya nakirah. Nanti kalau ternyata ada syair ya yang itu dalam bentuk ma'rifah, maka ditakwil kemana? Nakirah. Dia mesti datang setelah sempurna kalam. Ya, datang setelah sempurna kalam. Walaupun nanti ya, di buku-buku lanjutan akan ada penjelasan hal ini. Ya, karena juga datang hal nanti dalam keadaan kalimat belum sempurna. Ya. Waalaikumsalam. Wala yakunu sahibuha illa nakirah. Illa ma'rifatan. Sahibul hal mesti ma'rifah. Baik, barakallahu fiik. Ya, kita baca syarahnya di situ. Asyarhu, penjelasan. Al-halu, ya, hal. Lihat di situ langsung ada footnote nomor 1 ya. Nah. Idza qulta syariba Zaidun al-ma'a kana al-kalamu tamman. Ya. Apabila Anda katakan syariba Zaidun al-ma'a, Zaid meminum air, maka kalimat itu sempurna. Ya, sempurna di situ. Taib, sudah sempurna. li'annahu illa annahu la yu'rafu minhu al-halu allati kana 'alaiha al-fa'ilu wa qa'at al-fi'l. Ya. Nah, namun hanya tidak diketahui. Ya. Hanya tidak diketahui bagaimana fa'il itu. Bagaimana bentuk fa'il? Ya, bentuk fa'ilnya gimana? Tatkala waqa'at al-fi'lu. Fi'il mengenai si fa'il tadi. La yu'raf, tidak diketahui al-halu, keadaannya, kondisinya. Bagaimana kondisi si fa'il yang syariba zaidun al-ma'a? Ya, bagaimana si Zaid meminum air ketika fi'il mengenainya? Aw allati kana 'alaiha al-maf'ulu kadzalik. Atau juga tidak diketahui bagaimana kondisi si maf'ul. Ya, kondisinya demikian keadaannya. Fa idza qulta syariba Zaidun al-ma'a jalisan wa qad bayyanta al-hala allati kana 'alaiha Zaidun wa qa'at asy-syurb. Nah. Baik. Atau waqta syurbi, afwan. Itu juga tadi waqtal fi'li ya. Ya. Waktu fi'ilnya atau boleh juga dibaca tadi waqa'at al-fi'lu, fi'il yang mengenainya. Namun kalau Anda katakan syariba Zaidun al-ma'a jalisan, Zaid minum air dalam keadaan duduk, faqad bayyanta al-hala. Ya, maka berarti Anda telah menjelaskan bagaimana bentuk hal, kondisi allati kana 'alaiha Zaidun. Ya. Yang bagaimana Zaid itu waqta syurbi, ketika dia minum, di waktu dia minum. Ini boleh dibaca waqta ya, yang tadi juga bagusnya waqtal fi'il. Waqtal fi'il ini, di waktu dia melakukan pekerjaan. Waqta syurbi. Idza qulta syariba Zaidun al-ma'a baridan, berarti tadi apa? Jalisan sahibul hal Zaid. Menjelaskan kondisi si Zaid, si mafa'il. Nah, idza qulta syariba Zaidun al-ma'a baridan. Nah, kalau Anda katakan si Zaid minum air yang dingin, faqad bayyanta halal ma'i 'inda syurbi aidan. Berarti Anda juga menjelaskan ya, bagaimana kondisi air ketika dia diminum. Falabtu jalisan au baridan yusamma halan. Maka lafaz jalisan baridan ini disebut hal. Wajibu nasbuhu, maka diwajib dinasobkan. Nah, inilah yang diterangkan oleh Ibnu Malik ya, al-mufassir liman bahama minal hay'at, yang dia mentafsirkan menjelaskan kondisi keadaan yang masih in bahama, yang masih mubham, yang masih belum jelas, masih samar, walaupun kalimatnya sudah sempurna. Kan diterangkan di matan berikutnya wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidaklah hal itu datang kecuali setelah kalimat sempurna. Ya. Ta'rifuhu, definisinya huwal ismu al-mansubu al-mufassiru liman bahama minal hay'at. Ini definisi dari Ibnu Ajurram. Ya. Liman istabhama, afwan. Ditambahkan oleh Asy-Syari istabhama. Ya. Lihat keterangan istabhama ay khafiya. Apa makna istabhama? Khafiya. Apa makna khafiya? Samar. Ya. Nah, kata pensyarah wa ta'biru bi istabhama aula minan bahama. Ya. Taib. Nah, ungkapan istabhama itu lebih bagus, lebih utama daripada in bahama. Nah, nah, ini lebih bagus. Kemudian wa misaluh, contohnya jaa Zaidun raqiban, raqibtul farasa musrajan. Lihat di footnote, jaa Zaidun fi'lun wa fa'ilun, raqiban halun mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu adh-dhahiratin. Wadih musrajan, lihat ya. Laki raqibtul farasa musrajan, i'rabnya raqibtu fi'lun wa fa'ilun Al-farasa maf'ulun bih mansubun musrajan halun. Ya. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu. Ya. Baik. Was-sarj, ya. Sedangkan sarj dia adalah ismu syai'in yudau ala dhuhril faras liyajlisa alaihi raqibul farasi. Nah, wasarj, sarj itu apa sih? Sarjun, sarjun itu adalah ismu syai', nama sesuatu hal yang yudha, yang dia diletakkan ala dhuhril faras, di atas punggung kuda, ya. Liyajlisa alaiha, liyajlisa alaihi raqibul farasi, supaya sang penunggang kuda duduk di atasnya. Berarti namanya apa? Pelana. Pelana. Ya. Pelana. Nah, musrajan ini isi maf'ul yang berpelana. Tabarakallahu fik. Nah. I'rabuhu raqiban halun. Ya, i'rabnya, i'rab dari raqiban dia halun. Bayyanat hay'ata Zaidin. Dia menjelaskan hal ini, kalimat raqiban menjelaskan hayata, kondisi atau keadaan si Zaid hina ja'a, ketika si Zaid datang. Ay halatuhu allati ja'a alaiha, yaitu kondisinya, kondisi dia, kondisi si Zaid, allati ja'a alaiha, yang dia datang dalam kondisi demikian. Itu raqiban. Musrajan halun bayyanat hayatal faros hina, ya, rakib tahu, yaitu apa namanya, musrajan hal yang menjelaskan kondisi kuda ketika Anda tunggangi, Anda kendarai si kuda tadi. Alamatuhu, ya, tanda dari hal itu gimana sih? Tandanya sihhatu wuku'ihi fi jawabi kaifa, ya, tanda dari hal ialah dia sah, benar dia terletak di jawaban kaifa. Bagaimana? Falau su'ilta kaifa ja'a Zaidun la ajabta raqiban. Kalau engkau ditanya gimana si Zaid datang? Ja'a Zaidun. Antum katakan ja'a Zaidun. Ya. Summa qala as-sami. Kemudian yang dengar akan nanya. Ya. Kaifa ja'a Zaidun la ajabta, maka Anda akan mengatakan apa? Raqiban. Nah itu, seakan-akan hal itu dia adalah jawaban dari pertanyaan kaifa. Bagaimana kondisinya? Ya. Tahu enggak sini? Antum mengatakan, ya, qama Zaidun bakian. Si Zaid berdiri bakian dalam keadaan menangis. Antum mengatakan qama Zaidun. Summa qala Sami. Ya. Kaifa qama Zaidun la ajabta bakian. Bakian, crying. Ya. Wa mizaluhu minal Qur'anil Karim qauluhu ta'ala wa khuliqal insanu da'ifa. Contohnya dari Al-Qur'anul Karim, manusia diciptakan da'ifa, dalam keadaan lemah. Wa qau, siapa yang lemah ini? Manusia sahibul halnya. Ya. Wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Mana halnya? Mufassala. Dan dialah yang menurunkan kepada kalian Al-Qur'an, Al-Kitab, yang Al-Kitab ini mufassala, dalam keadaan sudah terperinci. Ya, atau mufassal dijelaskannya berangsur-angsur. Wa qawluhu ta'ala ilaihi marji'ukum jami'a. Mana halnya? Jami'a. Kepadanya lah tempat kembali kalian. Kalian ini ya semuanya. Wa misaluhu minas sunnah. Contoh dari sunnah. Qawlu nabi sabda nabi s.a.w. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan. Maka kalimat hufatan gurlan, ya, hufatan uratan gurlan, kullu wahidin minha halun mansubun. Semuanya hal mansub. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan hufatan, nyeker, enggak ada na'al. Ya. Gurlan, enggak ada pakaian. Ya. Urotan, enggak ada pakaian. Gurlan dalam keadaan belum dikhitan. Belum disunat kalau kata bahasa kita. Kullu wahidin minha halun mansub. Nah. Syurutul hal wa syurutu sahibiha. Ini kan sudah ya kita bahas waktu itu di pengkajian matan ya. Matan al-Jurmiyah. Baik, syarat hal. Ya. Wa syurutu sahibuha dan syarat dari sahibul hal. Qala al-musannif wa la yakunu al-halu illa nakiratan wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam wa la yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Hal tidaklah dia datang kecuali dalam bentuk nakirah, lihat itu. Rakiban, musrojan, hufatan, gurlan, ya, uratan, itu semua nakirah, dhaifan. Ya. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, tidaklah hal datang di contoh-contoh ini semua kalimatnya sempurna. Ja'a Zaidun, raqibtul farasa, laqitu Abdullah. Ya, khuliqal insan, itu semua sudah tamam. Sempurna kalam. Ya, sempurna kalam itu semua. Kalimatnya sudah menjadi kalimat yang sempurna. Ya, wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Dan sahibul hal mesti dalam bentuk datang dalam bentuk ma'rifah. Ya. Oh iya, Syekh sepertinya tidak membahas ya mengenai ke status keisiman hal. Ya, nanti boleh juga hal itu di apa namanya? Boleh juga dia nanti ya dalam bentuk jumlah. Nanti ditakwil ke makna isim. Ya. Dalam bentuk jumlah. Semisal apa? Semisal kalau dikatakan kalimat sudah sempurna dan datang dalam bentuk jumlah, jumlahnya ini mufassir menjelaskan kondisi yang masih istabhamah dari hayat, dari sahibul halnya. Sahibul halnya ma'rifah, maka jumlahnya itu fi mahali nasmin hal. Paham gak sini? Ya. Insyaallah. Ya, misalkan antum katakan Sami itu Zaidan. Ini Sami itu Zaidan. Saya mendengar Zaid. Ini jumlah ya. Jumlah enggak? Sempurna enggak? Sempurna. Zaidan ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah alam. Baik. Sami itu Zaidan, kita kasih istabaha ame yang mufassirnya. Mufassir yang menjelaskannya liman istabaha minal hayat, saya mendengar Zaid dalam bentuk jumlah. Sami tu Zaidan yaqra'ul Qur'ana. Nah, jumlah yaqra'ul Qur'ana kan fi'il. Yaqra' fi'il, fa'il domir mustatir taqdiruhu, kembali ke Zaid. Al-Qur'an maf'ulun bih. Jumlah yaqra'ul Qur'an fi mahalli nasbin hal. Dia menjelaskan. Saya mendengar Zaid dalam keadaan dia membaca Al-Qur'an. Qama Zaidun yabki. Qama Zaidun yabki. Ya. Tadi apa? Rokibannya. Kita akan balik. Ja'a Zaidun ya, yarkabu. Yarkabu sayyarah. Yarkabul faras. Ya. Apalagi tadi contohnya? Ya, semuanya lah. Tadi, ya. Taib. Khuliqal insanu dha'ifa. Ya. Khuliqal insanu dha'ufa. Yad'ufu begitu. Paham enggak sini? Khuliqa al-insanu, ini kalau bukan Quran ya. Dha'ufa atau yad'ufu. Nah. Bisa dipahami sini? Nah, atau bisa ditambahin pakai waw haliyah. Ya. Misalnya tadi katakan, syariba Zaidun al-ma'a wa huwa yajlisu. Wa huwa yajlisu. Waw-nya waw haliyah. Bukan waw atifah. Nanti jumlah huwa mubtada yajisu, ini fi'il ya, ini khobar mufrad, khobar ghairu mufrad. Nanti jumlah huwa yajisu kan fimali apa? Nasbin. Jumlah ismiyah nanti fimali nasbin sebagai hal, jumlah haliyah namanya. Ya, bisa dipaham di sini. Ini perbedaan hal dengan tamyiz. Kalau tamyiz ya bisa, dia mesti isim plak mutlak. Kalau hal bisa dalam bentuk jumlah, nanti ditakwil ke makna isim. Taib, ini sepertinya pensyarah enggak menjelaskan. Ya mungkin isyarat dari beliau pembahasan kayak gitu nanti di lanjutan. Tapi kita sudah lewatin matan ajurumiyah. Dan dalam qiraah-qiraah kita kan kajian-kajian latihan baca kitab gundul sering ketemu nanti. Ya enggak apa-apa dikasih tahu. Baik. Asyarhu. Tsumma syara'a al-musannifu fi dzikri ba'di syurutil hal. Tsumma syara'a. Kemudian musannif al-musannifu syara'a memulai fi dzikri dalam penyebutan ya ba'di syurutil hal. Syarat-syarat hal. Fa dzakara, maka beliau menyebutkan lahu syartain. Ya bahwasanya hal memiliki dua syarat. Syartain maf'ul dari dzakara. Beliau menyebutkan dua syarat bagi hal. Ahaduha. Ya, yang pertama ayyakuna nakiratan, hal mesti dalam bentuk nakirah. Fa idza qulta jaa zaidun al masrur, ya kalau anda katakan ya anda katakan jaa zaidun ya al masrur, nah la yasi ayyakuna al masruru halan. Kalau anda katakan jaa zaidun al-masruru, enggak sah masrur, kalimat masrur menjadi hal. Ya. Kalimat masrur enggak sah menjadi hal. Li'annahu ma'rifatun, karena al-masrur ma'rifah. Wa innama yasihu idza qulta jaa Zaidun masruran. Nah, baru boleh jadi hal kalimat masrur kalau Anda katakan jaa Zaidun masruran. Zaid datang dalam keadaan masrur. Dalam keadaan happy, ya, dalam keadaan senang, gembira, surur, sururi, tahu sururi? Itu orang yang gembira, orang yang happy. Ya. Hai barakallahu fik. Nah kemudian asani, ya itu tadi di hal mesti datang dalam bentuk nakirah. Ayakuna ba'da tamamil kalam, hal mesti datang setelah kalimat itu sudah sempurna. Fa idza qulta jaa Zaidun, Zaidun masruran. Ini enggak boleh. Zaidun. Nah, apa irobnya Zaid? Mubtada. Terus khabarnya mana? Sementara masrur bukan sadda musaddal khabar. La yasi ayakuna masruran halan. Enggak bisa ini si masrur jadi hal, li'annahu qabla tamamil kalam. Karena dia datang sebelum kalimat itu sempurna. Wa inna ma yasihu idza qulta. Nah, sah saja boleh sah si masrur dari hal apabila Anda katakan jaa Zaidun masruran. Baru karena kalimat itu sempurna jaa Zaidun fi'il fa'il. Ya. Baru masruran. Baik. Wa amma sahibul hali fa dzakara lahu syartan wahidan. Adapun mengenai sahibul hal ya, lihat di footnote ya, wa huwa makanat al-halu, makanatil halu wasfan lahu fil makna, yaitu apa yang disifati secara yang apa yang disifati secara makna oleh hal ya, yang hal itu merupakan sifat secara makna. Adapun sahibul hal ya, fa dzakara lahu syartan wahidan, maka Ibnu Ajurram di sini menyebutkan satu syarat aja. Wa huwa annahu la yakunu illa ma'rifatan, yaitu hal itu mesti dalam bentuk ma'rifah. Fala yasihhu an taqula jaa rajulun masruran, maka enggak boleh Anda katakan jaa rajulun masruran, enggak bisa. Ini mesti masrurun, mesti sebagai na'at. Li anna sahibul hali rajulun nakiratan nakiratun, ya karena sahibul halnya tadi ya, kalau dikatakan masruran sahibul hali rajulun, anggaplah kayak gitu. Nah, sahibul hali nakiratun. Wal halu la ta'ti ila min ma'rifatin. Sedangkan hal tidaklah dia datang kecuali dalam bentuk ma'rifah. Fa idza qulta ja'a ar-rajulu masruran sahha. Tapi kalau Anda katakan ya, datang seorang pria. Ya, ar-rajul ma'rifah tuh dengan al alif lam masruran, baru benar. Ya, lihat di situ. Fawaidu wa tanbihat. Ya, beberapa faedah dan catatan penting. Al-awwal, kaifa, ismu istifhamin tu'rabu ghaliban halan. Kaifa sendiri itu dia adalah isim istifham yang ghaliban kebanyakannya tu'rabu di i'rab halan, sebagai hal. Idza waqa'a ba'da fi'lin ghairi nasikhin, apabila dia terletak setelah fi'il yang bukan nasakh. Ya. Bukan fi'il yang menasakh. Ya. Menasakh mubtada khobar apa? Misalnya kana dan juga apa? Dhanna. Ya. Nahu kaifa nimta? Gimana Anda tidur? Taib. Ya, kaifa nimta? Naam. Amma idza waqa'a ba'da fi'lin nasikhin aw ismin, apapun kalau dia ya setelahnya, setelah kaifa adalah fi'il yang menasakh atau isim, maka kaifa fa innaha tu'rabu khabaran, di'rab sebagai khabar. Khabar apa? Muqaddaman. Khabar muqaddam. Kaifa asbahta? Gimana keadaan Anda pagi ini? Ini kan asbahta itu temannya kana, ya. Yang menasakh mubtada khabar. Kaifa haluka? Halun itu isim. Ya, maka di khabar wajib ditakdim. Kenapa wajib ditakdim? Karena di sini memiliki hak lahus sodaroh. Memiliki hak untuk berada di sodar kalam. Di awal kalam. Ya. Baik. Dia khobar. Ya. Dia isim istifham. Khobar wujuban. Apa namanya? Muqaddam wujuban. Nah. As-sani yang kedua. Qala an-Nawawi. Ya. Rahimullah dalam syarah Muslim. Tusta'malu kafatan halan. Kalimat kafah itu digunakan sebagai hal. Wa amma ma yaqa'u fi katsirin min kutubil musannifina min istimaliha ya mudafatan bit ta'bir wa bita'rif wa kaqawlihim hadha qawlu kafatan ulama wa madhabul kafah fahuwa khata'un ma'dudun fil lahnil awami wa tahrifihim. Wah, ini dibantah oleh Imam Nawawi ini. Kata Imam Nawawi di syarah Sahih Muslim, ya, penggunaan kalimat kafah itu sebagai hal. Adapun yang terletak di sebagian, ya, di banyak buku-buku musannifin, buku para pengarang, minastikmaliha mudofatan, bita'rif, itu dengan digunakan kalimat kafah sebagai mudof dengan ma'rifah. Semisal ucapan mereka, hadza qawlu kafatil ulama. Ya. Wa hadza madhhabul kufah. Wa hadza madhhabul kafati. Jadi mudhafun ilaih. Ya. Jadi mudhafun ilaih pakai al. Fahuwa khata'un. Maka kata Imam Nawawi itu keliru itu. Nah, itu keliru. Nah, itu salah. Ya. Ma'dudun dan dianggap filahan. Filahnil awami wa tah, ya. Wa tahrifihim. Itu dianggap sebagai lahan kesalahan ucap, kesalahan grammar. Ya, kesalahan grammar orang awam. Dan itu dianggap sebagai tahrifihim, sebagai bentuk tahrif mereka. Bentuk penyimpangan mereka. Masya Allah. Ya. Makanya kalau di Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan. Ya, dalam bentuk hal gitu ya. Kemudian wa qad ta'ti al-halu jumlatan. Nah, berikutnya hal terkadang dia datang dalam bentuk jumlah. Artinya dalam bentuk sebuah kalimat yang sempurna. Nahu ra'aitu Zaidan yadhaku. Nah, itu lihat yang tadi saya jelasin. Saya melihat si Zaid yadhak dalam keadaan dia tertawa. Yadhaku fi'lun mudhari'un marfu'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu wa huwanya kembali ke dicocokkan nanti ke sahibul hal Zaid. Wal jumlatu fi mahali nasbin. Ya. Jumlahnya nanti sebagai nasab, halun min Zaidin, sebagai hal dari Zaid. Ka'annaka qulta, seakan-akan Anda katakan ja'a Zaidun dhahikan. Makanya dia fi'il nanti maknanya mana isim. Ditakwil ke mana isim, ke mana sifat isim fa'il. Fal jumalu ba'dal ma'arifi ahwalun. Maka jumlah-jumlah, jumal jama' dari jumlah, ba'dal ma'arifi setelah ma'rifat itu ahwalun. Ahwal jama' dari hal, adalah i'rabnya sebagai hal. Kayak tadi saya katakan, sami'tu Zaidan yaqra'ul Qur'an. Ya, ja'a Zaidun yabki. Ya. Baik, wa ba'dan nakirati sifatun. Nah, adapun kalau jumlah-jumlah yang datang setelah nakirah, maka dia sebagai na'at atau sifat. Ja'a Zaidun yadhaku. Maka yadhaku fil mudhari dia marfu fi mahali raf'in na'at atau sifat dari rajul. Sami'tu rajulan yaqra'ul Qur'an. Yaqra'ul Qur'an fi mahali nasbin bukan sebagai hal tapi sebagai na'at. Ya, paham enggak sini? Ja'a Zaidun yadhaku, yadhaku fi mahali nasbin. Hal. Ja'a rajulun yadhak. Yadhak fi mali raf'in, na'at. Marartu bi Zaidin yadhak, maka fi mali nasbin, hal. Ya. Marartu bi Zaidin, marartu bi rajulin yadhak. Berarti yadhak fi mali jarrin, na'at dari rajulin. Ya. Baik, bisa dipahami sini, bisa dipahami sini ya. Walakin yanbaghi alla an takuna al-ma'rifah mubtada. Mubtada'an walasman mausulan. Fal jumlatu ba'dal mubtada khabarun. Ba'dal ism mausul silatun. Nah. Ya. Lakin yanbaghi ya. Namun sepatutnya ma'rifahnya tersebut bukanlah sebagai mubtada, bukan pula sebagai isi mausul, bukan pula ya, dan jumlah setelah mubtada khobar, jumlah setelah isi mausul isilah. Taib. Jadi ya, perhatikan jumlah yang datang setelah ma'rifah, namun ma'rifahnya itu bukanlah mubtada, bagusnya bukan pula isi mausul, karena kalau jumlah setelah mubtada ya khobar. Nah, atau apa? Jumlah setelah mubtada ya khobar. Ya enggak? Zaidun yaqra'ul Qur'an. Kalau Zaidun yaqra'ul Qur'an, maka jumlah yaqra'ul Qur'an bukan hal. Namun apa? Khobar. Khobar ghairu mufrad. Nah. Atau tidak setelah isi mausul. Ya. Ja'a Zaidun alladhi yaqra'ul Qur'an. Nah, yaqra'ul Qur'an bukan hal. Dia silah mausul. Kalau silah mausul apa i'rabnya? La mahalla laha minal i'rab. Paham sini? Nah. Baik, al-i'rab. Coba dibaca i'rabnya di sini. Ya, Mujahid dibaca. Coba Mujahid. Khuliqal insanu dha'ifa. Bismillah, qala syarih rahimahullah ta'ala. Al-i'rabu wa khuliqal insanu dha'ifan. Wa khuliqa al-wawu istinafiyatun. Istinafiyatun, paham ya? Berarti jumlahnya jumlah mustanafah, yang bukan atifah dari jumlah sebelumnya. Terus khuliqa fi'lun madin mabniun al-fathi mughayyaru sighati. Al-insanu maf'ulu lam yusamma fa'iluhu marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirihi. Dha'ifan halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirihi. Baik, wadih ya. Terus Anzala ilaikumul kitaba mufassalan. Anzala fi'lun madin mabniun 'alal fathhi wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Ilaikum ila harfu jarrin wal kafu dhamirun fi mahalli jarrin wal jaru wal majruru muta'alliqani bil fi'li. Al kitaba maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu al zahiratu ala akhirih. Mufassalan halun mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu al zahiratu ala akhirih. Baik, itu semua contoh-contoh yang terpenuhi syarat-syarat hal ya. Gantian si Dio. Asal itu ilaihi marji'ukum jami'an ilaihi ila harfu jarrin wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun ala kasri fi mahalli jarri bi harfi jarrin al jar yang memajrurkan sama kayak arrafi yang merafakan, an-nasib yang menyasabkan, al-jazim yang menjazimkan. Ini kalau ini isim fa'ilnya jarun begitu. Ya, terus wal jarru wal majruru muta'alliqani bi mahdhufi khabari muqaddami. Bi mahdhufin khabarin muqaddamin. Baik, terus marji'u mubtada'un. Marji itu isim apa? Kalau dalam tusunan tasrif isi makan roja yarji'u marji ya. Terus mubtada'un muakhirin muakhorun marfu'un kan ilaihinya itu yang tadi disebutkan dia ya sebagai khobar atau muta'alik dengan khobar mahdhuf muqaddam. Terus marfu'un wa alamatu rafi'i takdirnya apa berarti khobar mahdhuf takdirnya ka'inun ya ka'inun ilaihi marji'ukum. Marji'ukum ka'inun ilaih begitu. Terus ad-dhammatu wa huwa mudhafun wal qafu dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarri mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Nah. Wal mimu alamatul jam'i jami'an halun mansubun wa alamatun nasbihi al fathatu al zahiratu ala akhirih. Terus Arabi yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan. Yuhsyaru fi'lun mudhari'un mughayyaru sighati marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. An-nasu na'ibul fa'ilun marfu'un naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Yauma zurfu zamani mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih wa huwa mudhafun. Al-qiyamati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu az-zahiratu ala akhirih. Hufatan uratan gurlan. Hufatan hali awali halun ula uratan halun thaniyatun gurlan halun thalithatun. Nah, tamarinu lihat di latihan ya. Ya, anil ayyin al-hala wa sahibaha fil ayat italiyah. Tamrin yang pertama. Ayyin, antum tentukan hal dan sahibul hal pada ayat-ayat berikut. Yawma idhi yasdurun nasu ashtata. Mana halnya? Ashtata. Mana sahibul halnya? An-nas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Mana halnya? mukhlisin mansub wa lam tun nasbi al ya di anu jamak muzakkar salim. Mana sahibul halnya? Loh, kok Allah? Hah? Kok mana kok Allah lah sahibul hal yang ngaco, masa Allah yang ala domir waw jamaah hum tidaklah mereka diperintahkan ila liyabudu kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Taib wa yang qalibu ila ahlihi masrura, mana halnya masrura, mana sahibul halnya ah yang qalibu ila ahlihi masrura ya, domir mustatir di yang qalibu dok fil makan al khali minar jumali al atiyah halan munasiban. Coba untuk meletakkan di titik-titik kosong hal yang cocok. Salaitu lillah, apa itu la taqulu la taqulit ta'ama apa dan seterusnya sudah azan ya. Ya dikerjain PR ini ya, arid mata atau hatun fil jumali al atiyah tum kerjain itu i'rab majar rajul mas al masrur ya ada alnya itu. Jarajulun masrur. Jarajul masruran. Nah itu. Semirap itu. Ngarif qaulahu taala wa taraku ka qaimah. Nah ini gampang ini. Di Irab besok insyaallah kita masuk ke tamyiz. Ya. Sekalian kita bahas PR sedikit insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.